Tuhan, apakah kau dengar jerit umatmu di sela tebalnya debu? Hey Tuhan, adakah kau murung melihat beribu wajah berkabung di sisa gelegar galunggu? Tamatkan saja cerita pembantaian orang desa yang jelas hidup tak manja. Hey Tuhan, katanya engkau maha bijaksana, tolong galunggu pindahkan ke kota, di mana tempat segala macam dosa. Berat beban kau datangkan pada mereka di sana. Engkau begitu murka, sungguh ku tak mengerti. Hingar tangis karena azabmu, setiap detik duka berpacu. Semakin keras jerit tak puas dari mereka yang resah bertanya, adilkah keputusanmu? Bukankah kau maha tahu, pengasih penyayang? Namun mengapa selalu saja itu hanya cerita? Tuhan, tolong buktikan. Hanguskan bumi, tinggalkan arang penghuni desa pergi. Gemuruh batu hancurkan saudaraku, ulurkan tangan bantulah sesamamu. Amuklah air yang datang, hanguskan bumi, tinggalkan.